Mitra bisnis, salah satu tudingan kebohongan yang dialamatkan tokoh lintas agama kepada pemerintah adalah soal transparansi, yang dicontohkan dengan kepergian mantan Menkyu Sri Mulyani untuk menjadi pejabat Bank Dunia, yang menurut pemerintah adalah permintaan dari Bank Dunia, meski pemberitaan di sebuah media nasional menyebutkan sebagai paksaan dari pemerintah. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat masalah ini? Ya, saya mestinya yang bisa jawab itu Sri Mulyani kan. Sri Mulyani dan Presiden. Tapi saya membayangkan satu situasi yang akan sangat menarik. Sri Mulyani ngomong misalnya, menanggapi, oh iya benar, saya dipaksa gitu. Pada saat yang sama Presiden ngomong, enggak, saya enggak maksa gitu. Anda kebayang nggak si rakyat percaya yang mana gitu? Pasti lebih percaya Sri Mulyani. Meskipun faktanya misalnya Presiden itu nggak maksa, tapi kalau Sri Mulyani ngomong begitu pasti lebih percaya Sri Mulyani. Karena apa? Trust, confidence, tingkat kepercayaan kepada omongan Presiden kan turun gitu. Sama dengan kasus Gayus gitu. Apapun yang disebut Gayus itu dipercaya oleh publik itu di depan sudah pasti benar gitu. Karena apa? Publik udah gak percaya nih omongannya pejabat gitu. Karena ini masalah trust, masalah confidence, masalah tingkat kepercayaan kan gitu. Sama dengan kasus Butir keberapa itu tadi yang mengenai Sri Mulyani dipaksa oleh Presiden atau tidak. Jadi apakah kita bisa asumsikan bahwa kritik 18 kebohongan pemerintah dari tokoh lintas agama adalah cermin dari turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah, Pak Her? Ya intinya itulah. Jadi di pihak sebelah kanan itu kalau ada SBY, turun sekali confidence, public confidence ini dan public trust-nya. Di sebelah kiri, semua fragmen dari ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan, kepentingan itu ngumpul jadi satu, muaranya di forum lintas agama ini kan gitu. Jadi dia menjadi jembatan terhadap SBY dan institusi pemerintahan yang sifatnya head to head. Jembatan itu bisa positif, bisa negatif. Positif kalau dilihat dari perspektif sebelah kiri, yaitu kumpulan ketidakpuasan, kemarahan, kekecewaan dan sebagainya itu. Tapi menjadi negatif kalau dilihat dari perspektif kekuasaan gitu. Buktinya kan reaksinya langsung kecewa, geram gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.